نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الدين رحمني الله وإياكم، penulis رحمه الله telah menjelaskan kisah asal usul ataupun background daripada munculnya berhala yang disembah, di mana pada awalnya berhala ataupun patung itu diambil dari orang-orang yang soleh, di mana niat mereka dalam membuat patung itu bukan untuk mereka sembah, tetapi untuk menjadikannya sebagai penambah spirit ataupun penambah semangat mereka untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka melihat patung-patung tersebut, mereka kembali teringat bagaimana semangat mereka dalam beribadah, sehingga mereka ingin muncul semangat, muncul keinginan untuk meniru mereka ataupun untuk bersemangat sebagaimana semangat yang telah mereka lakukan. Kemudian para ulama azallahu iyyakum, di sini juga Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, berkomentar, menyebutkan komentarnya tentang asal usul berhala tersebut, di mana berhala tersebut berasal dari lima orang soleh. Ketika lima orang soleh ini meninggal, lantas orang-orang beritikaf di kuburannya. Jadi di sini ada tambahan keterangan, bukan hanya membuat patung mereka, tetapi juga patung tersebut dibuat di kuburan mereka, dan mereka pun melakukan itikaf. Itikaf di sini beribadah di kuburan-kuburan tersebut. Apakah melaksanakan sholat, apakah baca Quran, apakah berzikir, atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para khafidin Allah iyakum merupakan salah satu sumber kesyirikan. Dan sekarang kita lihat banyak kaum muslimin yang melakukan hal yang sama, di mana mereka kalau ingin berdoa, mereka mencari kuburan-kuburan yang mereka anggap wali Allah. Tidak cukup di rumah mereka, mereka mencari tempat-tempat kuburan seperti ini, karena mereka meyakini kuburan, berdoa di kuburan tersebut lebih mustajab ketimbang di tempat-tempat yang lainnya. Demikian juga mereka berzikir di sana, dan ada yang bernazar di sana, menyembelih korban di sana. Ini semua para ikhwatin rahimani Allah wa iyyakum, walaupun ibadah tersebut, walaupun ibadah tersebut ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ini merupakan salah satu pintu kesyirikan. Dari kisah yang telah kita sebutkan di atas, Dzakara al-Musannif rahimahullah, penulis rahimahullah menyebutkan beberapa faedah. Minha anna man fahima hadzal bab wa ba'dahu tabayyana lahu ghurbatul Islam. Barang siapa yang memahami bab ini dan bab setelahnya, maka jelaslah baginya bagaimana keasingan Islam itu sendiri. Wara'a qudratullahi wa taqlibul qulubul 'ajib. Dan dia melihat bagaimana kekuasaan Allah untuk membolak-balikkan hati seseorang, ya. Dan itu satu hal yang sangat mengherankan. Artinya demikianlah Allah sangat mudahnya membolak-balikkan hati seseorang. Dari poin yang pertama ini, ya, penulis menyebutkan tabayyana lahu ghurbatul Islam. Jelaslah baginya bagaimana Islam itu dianggap aneh. Jangankan para ekofiti mahimallahu iyyakum, jangankan aneh menurut agama-agama yang lain, bahkan Islam itu sendiri sudah aneh di kalangan kaum muslimin itu sendiri. Mereka menganggap seorang yang melaksanakan sunnah Rasulullah SAW itu satu hal yang aneh, yang tidak pernah mereka lihat, yang lain daripada yang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bada al-Islam gharib." Islam itu pada awalnya asing. Memang kalau Islam itu muncul dan itu menjadi yang asing, karena memang munculnya di tengah-tengah orang kafir, munculnya di tengah-tengah orang musyrik. Wa sayaur gharib, dan akan kembali menjadi asing. Dan kita lihat sekarang, agama Islam itu sendiri, kalau kita laksanakan dengan sebenar-benarnya, kita kembalikan semua perkara sesuai dengan apa yang pernah dilaksanakan oleh para sahabat dan pernah dilaksanakan oleh Rasul dan para sahabatnya, maka masyarakat Islam itu sendiri akan merasa aneh. Maka dari sini kita sedang mulai melihat bagaimana Islam itu akan kembali asing, dan semakin lama akan semakin bertambah asing. Satu balik waraba, maka berbahagialah bagi orang yang asing. Asing di sini para ikhwatin, ya, asing karena dia melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat kaum muslimin. Bukan asing dikarenakan aneh lain daripada yang lain, ya. Sebab hadis ini tidak bisa dijadikan kalau seandainya seorang itu aneh, berbeda dengan yang lain, maka dia berada di atas kebenaran. Tentunya ini salah. Ya, sekali lagi, fatubal ghuraba, berbahagialah bagi orang yang asing. Asing di sini asing dikarenakan dia melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Bukan asing dikarenakan dia itu berbeda dengan yang lain. Ya, berapa banyak sekarang para ikhwatiddin, aliran-aliran dalam Islam di mana mereka juga dianggap asing, seperti yang di Sulawesi, dari mulai bayi sampai nenek-nenek sampai atok-atok merubah warna rambutnya menjadi merah. Mereka mau menjadi orang yang asing di tengah orang-orang Islam yang berambut hitam. Akan terasa aneh. Mengapa jemaah mereka ini, ya, rambutnya semuanya dimerahkan? Mereka menganggap memang demikianlah, karena Islam itu asing. Bukan asingnya seperti ini yang dimaksud para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menganjurkan bagi kaum muslimin untuk memerahkan rambut. Namun memerahkan rambut dengan inai, rambut yang uban, yang sudah putih, bukan yang hitam dimerahkan. Itu keliru. Kalau yang masih bayi, tentu tidak ada ubannya, Maka kalau anak-anak kecil seperti ini di merah ke rambutnya, itu bukan sunnah Rasulullah SAW. Tapi alasan mereka asing, supaya kita itu asing. Jadi bukan asing dikarenakan aneh, tapi asing dikarenakan melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Orang Ahmadiyah juga menjadi orang yang asing, sampai didengar oleh masyarakat. Bukan asing seperti ini yang dimaksud, ya. Bukan asing seperti ini. Kalau asing yang mereka lakukan, asing itu dikarenakan mereka memiliki keyakinan yang sangat menyimpang dari apa yang telah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala Maha Berkuasa membolak-balikkan hati? Coba lihat bagaimana awalnya patung ini dibuat disembah. Apa namanya? Hanya sebagai ikon, sebagai simbol ketaatan seseorang. Hanya untuk itu, bukan untuk disembah. Namun, belakangan hari Allah membolak-balikkan hati seseorang, akhirnya dia menjadi disembah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya akan datang pada suatu zaman di mana fitnah itu bagaikan malam gelap gulita yang menutupi seluruh, yang menutupi semua orang. Di mana semua orang, ada seorang pun yang tidak terlepas dari fitnah ini. Bisa saja seorang itu pada paginya hari, paginya muslim, di sore harinya sudah kafir. Di sore harinya kafir, tapi pada pagi harinya sudah kafir. Demikian sangat cepat perubahan. Itu jika fitnah sudah sangat merajalela para fasikin azallahu iyyakum. Oleh itu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, ya muqallibal qulub tabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Sekarang kita berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Namun siapa yang berani menjamin besok kita masih seperti ini? Sekarang kita istiqomah 2 hari lagi, seminggu lagi. Siapa yang menjamin kita itu masih istiqomah? Berapanya kita lihat yang tadinya dia orang yang multazim, namun tak berapa lama kemudian dia meninggal. Sefil ardi dabahu mahabbatu salihin. Sesungguhnya penyebab syirik, munculnya syirik pertama sekali di muka bumi adalah dikarenakan kecintaan terhadap orang yang soleh. Kalau kita lihat di kalangan kaum muslimin, adalah kaum muslimin cinta dengan ustaz-ustaz mereka, cinta dengan kiai mereka, cinta dengan orang-orang yang mereka anggap soleh. Namun jika kecintaan ini sampai menjurus kepada kultus terhadap seseorang tersebut, kita lihat bagaimana kalau di beberapa tempat seorang itu kalau dia menghadap ke kiainya sambil merunduk-runduk, kalau dia mau pergi dia harus nggak boleh membelakangi, tapi harus mundur. Ya, maksudnya mundur, demikian hormatnya. Kalau ada sisa-sisa air wuduk kiainya, berebut. Demikian para hafidz kutus. Rasulullah SAW saja tidak pernah diperlakukan seperti ini. Di mana para sahabat? Ketika sahabat mendatangi Rasulullah SAW, ya seperti biasa. Ketika dia pulang, ya seperti biasa, membelakangi beliau. Demikian para hafidz, tidak pernah diperlakukan seperti ini. Kemudian para khafidin rahimallahu iyyakum. Ada lagi yang meminta doa-doa dan zikir untuk keselamatan, doa-doa dan zikir untuk penyakit, doa-doa dan zikir ya tentunya dari guru-guru mereka yang memberikan doa-doa dan zikir yang mereka karang-karang sendiri para khafidin rahimallahu iyyakum. Itu dikarenakan kultusnya, ya. Kalau kita lihat kiai-kiai di Jawa Timur, bagaimana hebatnya mereka dikultuskan. Hebat sekali. Sampai-sampai apa saja yang dimiliki oleh Pak Kiai itu dianggap memiliki sebuah kesaktian dan kekuatan magis tersendiri. Atau istilah mereka, ilmu putih. Ya, ilmu putih. Karena sebagian kaum muslimin masih menganggap kalau mencari ilmu magis, ilmu mistik yang putih, boleh. Yang gak boleh itu yang ilmu hitam. Dalam Islam tidak ada. Kalau sudah ilmu-ilmu gaib seperti itu, ilmu mistik seperti itu, tidak dibolehkan baik hitam, putih, hijau, kuning dan seterusnya. Tidak ada dalam Islam. Para khafidin azallahu iyyakum. Ya. Kemudian ai mahabbatul lati fiha hulu, yaitu kecintaan yang berlebihan. Nah, ini dia. Kecintaan yang berlebihan. Wa minha di antara faedah yang lain ma'rifatu awwal syai ghayra fi dinil al-anbiya. Yaitu sesuatu yang pertama sekali yang merubah agama para nabi. Kita ketahui bahwasanya ketika Nabi Nuh membawa seluruh umat yang beriman diiringi dengan hewan-hewan yang berpasang-pasangan ke safinahnya. Ke safinahnya itu ke kapal Nabi Nuh yang sangat terkenal kisahnya. Diakui oleh Islam dan non-Muslim. Bahwasanya Nabi Nuh, ya, yang membuat kapal dan membawa serta semua orang yang beriman kepada beliau. Sementara selebihnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk anak beliau sendiri, dikarenakan tidak beriman. Ya, dikarenakan tidak beriman. Walaupun Nabi Nuh mendapat caksian dan cercaan serta ejekan yang membuat kapal di tengah-tengah padang pasir, namun karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, dilakukan oleh Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman. Berarti yang tersisa waktu itu, yang selamat waktu itu adalah hanya orang beriman. Yang kafir musnah, habis, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun para khafidin, ternyata muncul kembali penyakit yang lain. Muncul kembali penyakitnya sehingga yang merusak agama nabi itu sendiri, yaitu kesyirikan tadi. Padahal mereka sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan agama yang dibawa oleh Nabi Nuh. Selamatlah mereka. Wastawat alal judi. Kapalnya pun terdampar di bukit judi. Di situlah mereka turun. Mulailah mereka beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesyirikan satu pun. Namun, belakangan hari ternyata bagaimana kelihayan syaitan untuk merusak umat manusia. Pertama dia tidak suruh sembah, buat berhala dan sembah, tidak demikian. Tapi pertama yang disuruh adalah buat patungnya supaya kalian semangat, bukan supaya kalian sembah, enggak. Ya, demikian para khafidin, alhamdulillah iyyakum. Demikian juga amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Terkadang iblis dengan alasan syar'i menghadang kita untuk melakukannya. Contohnya, kita mau berinfak, saya akan mengatakan, untuk apa berinfak kalau kamu ria? Mendingan gak usah berinfak. Nah, ini kan alasan yang benar, ya. Karena kalau seorang berinfak karena ria, maka pupus semua amalannya, pupus amalan infaknya, pahalanya tidak ada. Benar apa yang dikatakan iblis? Tapi para khafidin, apakah itu intinya? Tidak, bukan itu intinya. Intinya agar kita tidak mau melakukannya. Makanya ketika kita mau melaksanakan suatu ibadah, maka ya, walaupun ada takut ria, maka laksanakan dan selesaikan masalah ria. Berusaha untuk menghilangkan ria. Demikian para khafidin, rahimahullah wa iyyakum. Contohnya, bagaimana seorang yang dia mau menebang pohon, di mana pohon ini disembah oleh manusia waktu itu, dijegat oleh iblis. Kata iblis, mau kemana kau? Saya mau menebang pohon ini karena pohon ini disembah oleh orang banyak. Kata si iblis, kata setan, udah jangan tebang. Begini saja, jangan tebang, dan besok kamu setiap pagi mendapatkan uang. Uang sekian dinar, 2 dinar di bawah bantalmu. Oke lah, kata orang ini. Akhirnya, setiap pagi dia mendapatkan 2 dinar di bantalnya. Nah, jadi dia tebang. Tak lama kemudian, berhenti. Subsidi setan itu ternyata hilang. Tidak muncul lagi. Akhirnya dia kembali marah. Ya, dia kembali marah. Dia kemudian ambil kapaknya dan mau menebang tebut. Dicegat lagi oleh setan. Kenapa kamu? Mau ngapain? Mau menebang pohon. Ya, mau menebang pohon. Kemudian para khafidin radhiyallahu anhum, kenapa harus tebang? Karena pohon ini disembah oleh orang-orang. Kemudian kata iblis, kamu tuh pembohong. Kamu kemari bukan mau menebang pohon, tapi karena kan sudah nggak dapat 2 dinar lagi, ya kan? Akhirnya si iblis mencekik orang ini. Karena dia kuat, niat orang ini salah. Yang awalnya niatnya ikhlas untuk menebang pohon. Ikhlas semata-mata karena Allah, benci karena Allah, karena pohon disembah. Nggak mampu iblis melawannya. Tapi ketika niatnya dikarenakan marahnya itu karena nggak dapat lagi 2 dinar, maka setan dengan mudah mencekiknya. Demikian para khafidin rahimunallah wa iyyakum. Itu namanya negonya syaitan. Ya, negonya syaitan. Nanti ketika kita mau sholat ke masjid, Allah nanti riya. Nah, udahlah kalau kita sholat di rumah saja. Nah, begitu. Taulah para khafidin, kalau kita sudah sholat di rumah, sholat di masjid itu beda. Kecepatannya juga sudah beda. Ayat yang dibaca juga sudah beda. Coba perhatikan. Ya. Di rumah, sholatlah sholat. Taulah kalau sholat di rumah, kan begitu. Sendiri lagi. Ya. Beda kualitasnya para khafidin. Kalau kita sholat di masjid, walaupun kualitasnya, ya, entah kemana-mana, tapi nggak akan mungkin bisa melompat imam. Tapi kalau di rumah, kita imam sendiri, kecepatan bisa kita setel. Demikian. Akhirnya apa? Dia mencegah seorang untuk berbuat baik dengan alasan syar'i. Nanti ria. Kan mendingan di rumah. Mendingan di rumah kita sholat. Kemudian kita khusyuk. Kita tidak ria ikhlas daripada ke masjid, tapi ria. Kan betul. Tapi kan tidak harus demikian. Tidak harus kita mengurungkan niat kita ke masjid gara-gara takut ria. Kita tetap ke masjid. Masalah kalau ria datang itu berusaha untuk dihilangkan. Demikian caranya para khafidin. Nanti kalau sudah di rumah para khafidin sholatnya, sudah. Pertama di awal waktu, kemudian di pertengahan waktu, kemudian di akhir waktu, terakhir gak sholat sama sekali. Namanya juga sudah di rumah. Ya. Nah, demikian. Akhirnya gak ada waktu sama sekali. Begitulah step by step. Ya. Bagaimana cara syaitan untuk merusak umat manusia. Tidak begitu orang rajin ke masjid dihalanginya. Gak usah kamu sholat. Untuk apa kamu sholat? Gak begitu alasannya. Ya. Gak begitu alasannya. Kemudian untuk para akhwat misalnya, ya, iblis punya apa namanya, mau berusaha untuk mau tutup aurat. Nanti iblis akan bilang, kamu aja ngomongnya aja masih nggak beres mau pakai jilbab. Nah, ya. Ngomongnya aja nggak beres mau pakai jilbab. Iya juga ya. Nanti kalau saya pakai jilbab, ngomongnya nggak bisa sembarangan lagi. Nantilah kalau sudah ngomong saya sudah bagus baru pakai jilbab. Tidak ada hubungannya sama sekali. Ya, tidak ada hubungannya sama sekali. Justru dengan dia pakai jilbab, dia lebih terpelihara. Misalnya kita pakai pakaian begini, bisa kita masuk ke diskotik? Kan enggak. Ini juga otomatis sudah menjaga kita. Makanya kalau apun ada yang mau masuk diskotik yang tadi pakai lobe, itu bagaimanapun, ini pas lobe, masuk kantong. Demikian para khafidin Allah, ya, demikianlah setan ini. Itulah metode yang dia pakai semenjak dahulu sampai sekarang dan selalu berhasil. Ya. Metode ini pakai selalu berhasil para khafidin azallahu iyyakum. Seorang yang mau ngaji misalnya. Pengajian kan banyak malam ini, malam ini, malam ini, malam ini. Ya kan akan ngasih. Sahabat aja ngaji seminggu sekali. Kita enggak boleh terlalu banyak ngaji, nanti kita bosan. Kalau bosan kita terhadap Quran dan Sunnah itu berdosa. Iya juga. Akhirnya sebulan sekali. Lebih bagus sebulan sekali tapi kita khusyuk mencatat, menghafalkan begitu. Ketimbang setiap minggu tapi cuma mendengar saja. Iya juga. Kalau sudah ngaji sebulan sekali, sudah enggak ketemu dengan teman-teman yang lain, semangat sudah kendor, akhirnya 2 bulan sekali. Demikian pintarnya syaitan para khafidin. Dia berusaha merusak kita sedikit demi sedikit dengan alasan-alasan yang syar'i. Padahal tidak syar'i. Begitulah awal pertama penyebab rusaknya agama para nabi. Wa minha ma'rifatu sabab al-qabul al-bid'ah. Di antara dari faedah dari kisah ini adalah diketahuinya bagaimana sebab diterimanya bid'ahan. Maka syara'i wal fitungkir. Padahal syariat itu mengingkari hal ini. Wa anna sabab dzalika kullah mazjul haqq bil batil. Sebabnya semua itu adalah dikarenakan dicampur aduknya antara yang hak dan yang batil. Yang pertama yaitu mahabbatus salihin kadinatul salihin fatahiruna min ahlil ilmi wa jin syai'an aradu bi khairan. Yang kedua yaitu perbuatan orang-orang manusia dan bagian orang ya di mana dia berniat baik فَظَنَّ مَا بَعْدَهُمْ أَنَّهُمْ أَرَادُوا غَيْرَهُ. Akan tapi orang yang melihatnya mengira bahwa saya si kalib ini memiliki niat yang lain. Ketika awal pertama kali disembah, ya tentunya ada wujud pertama, yaitu berupa patung. Inilah awal diterimanya kebid'ahan para ekosistem. Ya, yang akhirnya muncul kebid'ahan gara-gara pembuatan patung. Kebid'ahan dalam agama, di mana menyembah patung. Tentunya para ekosistem, ketika seorang menyembah berhala dengan niat itu adalah sebuah kebaikan, maka atau dengan niat sebuah kebenaran, maka dia akan pertahankan. Makanya sekarang ini sulit, ya. Kita kesulitan untuk melarang kaum muslimin untuk pergi mencari berkah ke kuburan para wali. Kalau di Medan ini ya di Besilam. Malah semakin lama semakin ramai. Ada saja para pembela-pembela mereka. Padahal di sana tak apalah yang diambil. Mungkin hanya diambil air, ya air sungai Setapak itu mungkin. Atau mungkin yang dianggap air-air yang berkah. Pokoknya semua di sini dianggap berkah. Mereka bilang, "Alhamdulillah wa iyyakum." Inilah fenomena sekarang, di mana kaum muslimin seperti dibodoh-bodohi, ya, seperti dibodoh-bodohi, dan itu tidak dirasakan oleh kaum muslimin yang, dan tidak dirasakan tanpa disadari, tidak dirasakan oleh kaum muslimin pada COVID-19. Itulah dia awal diterimanya kebid'ahan. Akhirnya semakin lama, akhirnya disembahlah patung ini. Oleh karena itu, pada COVID-19, ketika seorang alim melakukan satu perkara, satu amalan, maka kita harus tahu apa tujuan amalan itu. Kalau tidak, jangan-jangan apa yang kita lakukan berbeda dengan niatnya. Ya, berbeda dengan niatnya, contohnya saja. Misalnya, ketika seorang ustaz setelah sholat, dia bersalaman dengan kaum muslimin yang lain. Akhirnya diikutilah oleh kaum muslimin, rakyatnya, setiap habis sholat dia harus salaman. Padahal yang alim tahu tentang letak hukum salaman, berjabat tangan, dengan yang dilakukan oleh orang sekarang. Bagaimana berbedanya? Para ekositif. Rasulullah kan menyebutkan bahwasanya mata kal mu'mina ini, summa akhadha biyadihi, tidaklah dua orang mukmin itu bertemu kemudian dia pegang kemudian dia jabat tangannya kecuali dosa mereka akan berjatuhan bagaikan gugurnya dedaunan. Ya, orang dia enggak jumpa sebelumnya, ketemu habis sholat ya dia salami, karena memang disitulah salamannya, disitulah memang dia bertemu. Kemudian orang-orang selanjutnya mengira bahwasanya salaman itu, jabat tangan itu berkaitan dengan setiap hari sholat seperti zikir. Nah, jadi salah jadinya. Yang satu, yang si alim ini berniat bahwasanya dia salaman karena tadi nggak ketemu, belum ketemu, kemudian dia jabat tangan. Orang yang melihat mengira bahwasanya setiap hari sholat dia sunnahkan untuk berjabat tangan, walaupun sebelumnya dia duduk-duduk di sampingnya. Kan berbeda ini. Yang satu, berjabat tangan berkaitan dengan secara umum, di mana kalau kita bertemu ya berjabat tangan, mau setelah sholat, mau sebelum sholat, mau di jalan, mau di toko, mau di mana saja. Udah? Nah, ketika hal itu dilakukan setelah sholat, orang-orang mengira bahwasanya jabat tangan ini dikaitkan dengan sholat. Disinilah kelirunya. Makanya ketika kita melihat satu amalan orang yang alim, ya, dia melakukan amalan tersebut, kita harus tahu apa niatnya, sehingga ketika kita mengamalkannya tidak salah, tidak menyalahi niat yang dilakukan oleh orang alim tersebut ketika kita ingin ikut melaksanakannya. Jadi jangan pernah confident. Bedanya cuma sedikit, yaitu masalah niatnya. Yang satu niatnya secara umum, yang satu dikaitkan dengan sholat, sebagaimana zikir-zikir setelah sholat. Dan ini tentunya keliru para yang hafidin azallahu iyyakum. Kemudian wa Waminha di antara yang ma'rifatu jibilatil insan fi qaulil haqqi yanqutu fi qalbihi wal batil yazid aitil ghalib. Yaitu yang memang sepertinya sudah menjadi tabiat manusia itu, bahwasanya kebenaran itu semakin lama itu semakin berkurang di hati seorang. Kebenaran. Makanya kita lihat dari zaman Rasulullah, zaman sahabat, tabi'in, keimanannya, kebenaran yang dia laksanakan itu semakin lama semakin banyak. Secara umum, kebenaran itu semakin lama semakin berkurang diamalkan oleh kaum muslimin. Kemudian, an-nafiya syahidan limanu kila'an ba'di salat. Dan ini kita ini juga sebagai saksi apa yang diriwayat oleh sebagian salaf, sebagian orang-orang salaf-salaf terdahulu, annal bid'ata sababul kufur. Bahwasanya kebid'ahan merupakan sebab kekufuran. Wa anna ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Dan sesungguhnya kebid'ahan itu lebih disukai iblis daripada kemaksiatan. Mengapa demikian? Li'annal ma'asiyata qatutabu minha, karena kemaksiatan itu masih dibukakan pintu taubat, wal bid'atu la yutabu minha, sementara bid'ah tidak ada pintu taubat untuk mereka. Maksudnya apa para hadirin azzaallahu iyyakum? Ini perkataan Sufyan Ats-Tsauri yang menyebutkan bahwasanya annal bid'ata ahabba ila iblis minal ma'siyah. Sesungguhnya bid'ah itu lebih disukai iblis daripada maksiat. Karena kemaksiatan itu pelakunya masih diberi taubat sementara pelaku bid'ah tidak. Apa maksudnya? Para khafidin azzaallahu iyyakum. Pertama tentunya harus kita ketahui antara bid'ah dengan maksiat. Maksiat kita contohkan saja misalnya seorang yang melakukan perzinahan atau mencuri atau minum khamar atau dan lain-lain lah. Tentunya kalau dia sebagai seorang muslim, kalaupun dia melakukannya, dia meyakini bahwasanya hal itu adalah perkara yang buruk. Bahkan para pelacur yang mereka statusnya masih muslimah, coba tanya kira-kira profesi mereka itu baik apa tidak. Saya yakin kalau dia masih waras, masih sehat halnya, dia katakan tidak. Karena dia yakini bahwasanya itu adalah perbuatan yang tercela, perbuatan maksiat. Pembunuh misalnya, kalau ditanya, bagus gak perbuatan pembunuhan ini? Pasti dia akan katakan tidak. Jangankan hal dosa yang jelas sekali bagi kaum muslimin, dosa yang perkara yang masih samar bagi sebagian orang, yaitu merokok. Masih samar dikarenakan banyak ustaz yang masih merokok, itu aja masalahnya. Kemudian tanya, para perokok, kenapa bang kok masih merokok? Apa banyak manfaatnya? Saya yakin, kalau dia masih sehat, dia masih fair dalam menilai rokok, jangan katakan, sebenarnya ya gak bagus, tapi bagaimanalah. Itu artinya, dia masih menilai dengan cara yang sehat. Demikian dengan yang lain-lainnya, para ekofisit. Tapi sebuah kemaksiatan, kebid'ahan, si pelakunya meyakini ada sebuah kebenaran. Contohnya, yang akhir-akhir ini sedang santernya masalah Ahmadiyah. Diapain pun mereka tidak akan bergeming dengan keyakinan mereka bahwasanya ada Nabi setelah Rasulullah SAW. Apapun yang dilakukan, karena itu akidah. Keyakinan yang mereka yakini kebenarannya, yang mereka pertahankan, dialog apapun yang mereka lakukan, yang dilakukan karena memang mereka ketika berdialog berusaha untuk mempertahankan akidah ini, maka tidak akan mungkin bisa dibongkar. Kecuali kalau memang niat mereka mencari kebenaran. Beda pada yang khabitin. Ketika ada satu dialog, dialog di sini di mana masing-masing memang ikhlas mau mencari kebenaran, sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, tidaklah aku berdialog dengan seorang kecuali niatku adalah semoga aku mendapatkan kebenaran dari melalui orang ini, kata Imam Syafi'i. Maka dialog seperti ini yang bermanfaat. Tapi kalau dialog di mana dari awal mereka sudah berniat bersikukuh tidak akan bergeming dari apa yang dia lakukan, yang dia yakini, maka tidak berguna yang namanya dialog. Tidak akan berguna. karena bukan untuk mencari kebenaran lagi. Demikian para ekofidin. Makanya tindakan-tindakan anarkis yang dilakukan oleh Ahmadiyah itu tidak akan membubarkan mereka. Kalaupun bubar secara organisasi, namun keyakinan mereka itu tetap ada. Gak penting bagi kita bubar organisasi. Yang penting itu adalah bubar akidahnya, itu yang paling penting. Bukan strukturnya, bukan organisasinya. Mengapa? Inilah yang ada bid'ah. Sesuatu yang buruk diyakini baik. Makanya tidak ada taubat bagi pelaku bid'ah. Apa yang maksud dengan pelaku, apa namanya, tidak ada taubat? Kembali kita pada maksiat. Seorang yang meyakini apa yang dia lakukan itu adalah perbuatan buruk, maka ini merupakan modal dasar untuk dia taubat. Nah, seorang pelacur dia yakini inilah suatu perbuatan buruk. Pada suatu hari, kalau dia punya kesempatan, dia punya kelapangan waktu, dia punya apa namanya, bisa melepaskan diri dari himpitan ekonomi, dia akan tinggalkan. Dia taubat. Karena dia tahu itu adalah perbuatan buruk. Tapi kalau seorang pelaku bid'ah, tidak akan mungkin dia meninggalkannya. Dan tidak akan mungkin dia bertobat dari perbuatan tersebut, karena dia meyakini itu adalah perbuatan yang benar dan yang hak. Nah, demikian. Karena para ikhwatiddin, ketika seorang melakukan perbuatan bid'ah dan dia mau tobat, tentunya modal pertama orang tobat itu adalah dia meyakini apa yang dia amalkan itu salah. Barulah dia biasa bisa tobat. Contohnya, kasus Ahmadiyah misalnya. Ya, kasus Ahmadiyah. Dia tidak akan mungkin tobat. Allah tidak akan mungkin dia tobat. Karena kalau dia mau tobat, syarat pertama tobat, modal pertama tobat adalah dia harus meyakini apa yang dia lakukan itu salah. Baru dia mungkin bisa bertobat. Nah, demikian. Walaupun dia masih di sana, walaupun dia masih apa namanya tidak mampu keluar dari lingkungan mereka, tapi itu modal pertama. Sebenarnya saya tidak cocok dengan ini. Nah, gitu. Itulah modal pertama untuk taubat. Barulah dia bisa taubat. Karena kalau dia masih yakin itu benar, maka tidak akan mungkin dia taubat dari sesuatu yang tak benar. Kenapa orang taubat? Nah, demikian. Inilah yang dimaksud dengan sungguhnya maksiat itu dibukakan pintu taubat untuk mereka, sementara kebid'ahan tidak dibuka pintu taubat bagi mereka. Karena orang yang melakukan maksiat meyakini bahwasanya itu salah, sementara orang yang melakukan kebid'ahan meyakini bahwasanya hal itu adalah sebuah kebenaran. Sementara tidak akan mungkin seorang itu bertobat kecuali setelah meyakini apa yang dilakukan itu adalah satu kesalahan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dan sebuah diskusi Rasulullah SAW menyebutkan dan sebuah hadis bahwasanya innallaha la yaqbalu taubata sahibal bid'ah hatta yada'aha. Sungguhnya Allah tidak akan menerima taubatnya pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan kebid'ahan tersebut. Artinya ketika dia meninggalkan kebid'ahan tersebut, berarti dia sudah yakin itu salah, mungkin bertaubat. Wa minha ma'rifatu syaitan bima ya'ulu ilal bid'ah. Di antara faedahnya yaitu pengetahuan kita tentang syaitan, di mana dialah yang membuka jalur untuk kebid'ahan. Walaupun qasdul fa'il, walaupun niat si pelakunya adalah yang baik. Nah, niat pelakunya baik. Semua kebid'ahan para ikhwatiddin azhallahu yang terjadi di kalangan kaum muslimin, semuanya dilakukan dengan niat yang baik, dengan niat ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ingin niatnya untuk menjauhkan diri kepada Allah. Semuanya niatnya bagus. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud ketika dia melihat ada sekelompok orang yang zikir di masjid yang dikomandoi oleh satu orang. Satu orang mengatakan, "Kafiru mi'ah, bertakbirlah kalian 100 kali." Mereka bertakbir, dikomandoi. Oh, Allah, Allah, Allah, Allah, dikomandoi oleh satu orang. Sabbihu mi'ah, pastilah kamu 100 kali dan seterusnya. Kemudian apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ma asra halakatikum ya umat Muhammad. Kepadali kehancuran kalian wahai umat Muhammad. Wa ashabuhu mutawafirun. Sementara sahabat-sahabat Rasulullah masih hidup. Wa thiyabuhum lam yubla dan pakaian mereka juga belum lapuk. Wa keturunan Lamsuktar dan bejana-bejananya juga belum pecah. Kemudian innakum ala millatin ahad min millati Muhammad aw mutafihuna abwabad dalalah. Apakah yang kalian lakukan sekarang ini? Kalian itu sedang berada di atas agama yang lebih baik daripada agamanya Muhammad, atau kalian sedang membuka pintu kesesatan? Mengapa Abu Bakar Al-Siddiq hanya memberi dua alternatif, tidak ada tiganya? Karena kaifiat zikir yang mereka lakukan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Sekarang dilakukan orang, memang kan lebih baik ya daripada zikir lain-lain, walaupun suaranya ada yang keras, namun sana takbir, sana takbir, yang sini tahmid, kan kacau jadinya. Nah, kan lebih baik kalau seandainya kita pentakkan subhanallah, subhanallah, subhanallah, kan enak, serentak subhanallah, subhanallah, kan bagus itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, serentak, kan bagus, daripada masing-masing sendiri-sendiri. Ya, ini adalah niatnya bagus, tapi Abdul bin Mas'ud tidak melihat nilai, tidak niat. Yang dia lihat tuh, ini nggak pernah dilakukan Rasulullah, nggak ada seorang sahabat pun yang pernah melakukan seperti ini, ya. Walaupun kelihatannya baik, kelihatannya bagus, nggak pernah. Makanya pernyataan beliau, kalian ini berada di atas agama yang lebih baik daripada agamanya Muhammad. Ya, artinya kalian menganggap ini lebih baik. Rasulullah dan sahabatnya nggak demikian, tapi kalian menganggap ini lebih baik. Nah, demikian. Atau kalian sedang membuka pintu kesesatan. Apa jawab mereka? Ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, ma aradana ilal khair. Sungguhnya kami itu, niat kami itu baik. Nah, niat baik inilah para ikhwatiddin yang banyak menjerumuskan orang untuk perbuatan kebid'ahan. Apa kata Abu Abdurrahman? Kami murid lil khair, layusibuha. Berapa banyak orang yang niatnya baik, tapi enggak mendapatkan kebaikan. Demikian. Jadi dengan niat yang baik itu tidak bisa merubah sesuatu yang tidak baik itu menjadi baik. Ya. Dengan niat yang baik tidak bisa merubah sesuatu yang buruk itu menjadi baik. Contoh yang sering saya berikan yang sangat mudah dipahami. Seperti seorang yang niatnya ingin memelihara anak yatim. Ini kan baik. Rasul menyebutkan pengasuh anak yatim begini nanti denganku hari kiamat, di hari akhirat. Dekat. Dia ingin mengasuh anak yatim, jadi tak ada anak yatim. Kepingin sekali. Kemudian, karena saking kepinginnya, sementara anak yatim enggak ada, diambilnya satu keluarga, dibunuhnya ayah, si anak. Jadilah si anak yatim, si ayahnya mati karena dia bunuh. Caranya salah. Tapi niatnya kan bagus. Ya? Niatnya kan bagus. Untuk mengasuh anak yatim, tapi dia senang membunuh si ayah. Kan salah ini. Niat yang baik itu tidak bisa ya menjadikan caranya menjadi baik kalau seandainya caranya itu buruk. Demikian para ikhwatiddin. Tidak bisa ya. Jadi sekedar niat saja enggak bisa. Yang penting kan ikhlas, yang penting kita kan ingin menyembah Allah. Kenapa kalau harus dikritik-kritik, harus disalah-salahi? Kita ibadah. Kami ini sholat, kami ini zikir, masa disalah-salahi? Kenapa enggak disalah-salahi orang mabuk-mabuk di sana? Nah, ini yang banyak dinyatakan oleh kaum muslimin. Kami sudah ke masjid malah disalah-salahi. Yang mabuk sana disalah-salahi. Nah, demikian. Yang mabuk di sana disalah-salahi, ya, tidak separah dia di sini. Mengapa? Karena yang mabuk itu meyakini, walaupun dia mabuk, dia tahu dia salah. Tapi kesalahan yang ada di masjid, ya, dia enggak tahu dia berada di atas kesalahan. Kemudian para ikhwatiddin, ma'rifatul qa'idah al-kulliyah, pengetahuan kita tentang kaidah secara keseluruhan, yaitu an-nahyi 'anil ghulu, larangan ya bersikap berlebih-lebihan, kultus yang berlebihan. Ma'rifatu ma ya'ulu ilaihi, dan sesuatu yang bisa menjurus kepadanya, yaitu kesyirikan. Apa saja yang kalau sudah yang berlebih-lebihan maka bisa menjurus pada kesyirikan. Contohnya kita cinta dengan istri. Kalau sudah berlebihan cinta dengan istri, itu bisa jatuh kesyirikan. Bisa. Bagaimana caranya? Ya, saking cinta dengan istri, apa yang diminta istri dipenuhi, walaupun harus melakukan hal-hal yang dilarang oleh syar'i. Udahlah bang, gak usah ke masjid, awak masih rindu dengan abang, misalnya kan begitu. Gak bertemu dengan abang menit saja rasanya bagaikan tuh rindu, misalnya akhirnya dia gak ke masjid, ya sudahlah sih. Itu kan kita namanya anak misalnya. Siapa kita yang gak cinta dengan anak? Karena sangat cinta dengan anak, kemudian kita selalu memperturutkan si anak sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak, yang melanggar syar'i, bisa jatuh pada hal ini para Eva Piti. Ya pernah tuh kemaksiatan bisa jatuh pada kesyirikan jika emang terus menerus terjadi dan semakin besar permasalahannya. Oleh karena itu Subhanahu wa ta'ala menyebutkan innama auladukum wa azwajukum innama awalukum wa auladukum fina. Sungguhnya anak kalian dan harta kalian itu adalah cobaan bagi kalian. Dalam ayat yang lain, innama auladukum wa azwajukum aduwwun lakum. Sesungguhnya anak kamu dan istri-istri kamu itu adalah musuh bagi kamu. Kok dimusuhi? Anak istri kok dimusuhi? Maksudnya, ya, kalau kita terlalu memperturutkan mereka, sehingga kita harus melanggar syariat-syariat Allah karena kecintaan kita kepada mereka. Demikian para hadirin. Jadi segala sesuatu itu jangan boleh berlebihan. Bagaimanapun dia, tidak boleh berlebihan. Sholat nggak boleh berlebihan. Maksudnya apa? Sholat subuh 2 rakaat berlebihan dia menjadi 3 rakaat atau 4 rakaat, nggak boleh, haram hukumnya. Kalau 5 ya, kalau 2 aja, 4 aja, 3 aja, jangan berlebihan. Sholat sunnah fajar 2 rakaat, sholat sunnah sebelum subuh berlebihan. Aku kurang ini 2 rakaat, waktu masih panjang, gimana? Dia buat 6 rakaat, salah. Berlebihan kalau 2, jangan ditambah-tambah. Atau alas 1 aja lah sekali-sekali, nggak bisa juga. Karena ini masalah ibadah. Kemudian annahi wa tamatsil wa hikmatu izalatiha fi izalatiha. Larangan membuat patung dan hikmah di balik pembasmiannya. Demikian. Kita tidak dibolehkan buat patung. Patung ini maksudnya patung yang bernyawa, yaitu manusia dan hewan. Walaupun untuk perhiasan di depan rumah, bebek-bebekan misalnya, angsa atau jerapah atau harimau-harimauan, ya, itu tidak dibenarkan karena hal ini bisa menjurus kepada kesyirikan. Kita nggak tahu dalam hari, bisa saja kita sebagai apa namanya, kita buat, mungkin buat jerapah, kemudian kita meninggal, diwariskan oleh anak kita, oleh cucu kita, atau untuk cicit kita. Nanti cicit mengatakan, ini jerapah ini kenapa nggak dihancurin? Jangan-jangan ini jerapahnya jerapah antik yang disengaja ditinggalkan oleh nenek kita. Ini berarti ada apa-apanya ini. Jadilah jerapahnya yang sudah perhiasan apa hiasan taman menjadi suatu hal yang punya kekuatan. Ya. Tapi kalau ada yang sakit lewat di situ sembuh. Oh, ini ada jerapah, berarti gara-gara jerapah ini. Nah, demikian. Sebagaimana terjadi di Loksmawe. Itu arah dari Loksmawe ke Masang. Pas tikungan itu ada kuburan anak kecil di sebelah kiri. Di tikungan itu selalu ada terjadi kecelakaan. Sering terjadi kecelakaan. Akhirnya orang lihat kecelakaannya, oh ini berarti karena kuburan. Maka kuburannya pun mulai dibungkus, kemudian dibuat kesajian. Nah, untuk apa? Untuk menghindari kecelakaan. Kan nggak ada hubungan sama sekali, tapi orang itu selalu mengkait-kaitkan, ya, selalu mengkait-kaitkan. Jangankan masalah itu, misalnya kita punya anak kecil, ada atok-atok yang lewat, kemudian tiba-tiba anak kita masuk angin, tadi, ah ini gara atok yang lewat tadi nih, kan sering begitu, mengkait-kaitkan, ini gara-gara atok nih, dari mana atok ini, jangan-jangan dari plastik ini, itu apa ya COVID ini, ya. Setan itu pandai dia merusak hubungan antar manusia dan manusia yang lain. Banyak lagi faedah-faedahnya, ya. Nantilah kita lanjutkan pada malam Rabu yang akan datang. Demikianlah para hafidzin, aku lu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wa lisair muslimin innahu ghafur. Nah, enggak ada di situ ya? Hah? Iya, memang sengaja saya lompat. Karena ceritanya sama. Di situ beberapa faedah, ada di antara faedah-faedah, tapi nggak disebutkan sebanyak ini, mendua di situ. Ada pertanyaan, Mas? Belum ada, Ustaz. Belum ada? Belum, Ustaz. Ya. Mereka nggak apa-apa. Mereka nggak apa-apa. Udah mama-mama gitu, pakai boneka juga. Nah. Berarti bapaknya yang kurang mendidik anaknya. Dia sudah kuliah masih main boneka. Harusnya kan dicarikan suami, bukan jangan main boneka. Atau dia masih senang, dia main boneka waktu dia kecil. Hah? Enggak, boneka untuk hiasan. Boneka yang dibolehkan itu boneka yang untuk permainan anak-anak. Bukan jadi hiasan. Ya, kuda-kudaan, kucing-kucingan. Apa? Karena Aisyah radhiyallahu anha punya mainan seperti itu. Saya pernah bertamu dengan ke rumah salah seorang muslim lah. Di mejanya itu ada asbak rokok. Sudahlah asbak rokok, ada patung, patungnya patung perempuan telanjang. Ini apa ini? Kebetulan family. Sudahlah asbak rokok, ada patungnya, patung perempuan telanjang. Sudah berapa salahnya itu? Memang kalau sepintar kan setelah ya, ada patung apalah patung. Iya memang sekarang. Sebagaimana awal-awalnya ketika orang-orang kaum Nabi Nuh membuat patung itu kan, patung apa kita tuh kelihatan begitu. Kebelakangnya tapi patung itu sudah berusia 100 tahun. Wah itu pasti dia punya aura bakal gini ya. Punya aura tersendiri. Karena saya pernah melihat ada pengobatan alternatif di mana pengobatan itu diusuk, diurut dengan sendok. Syaratnya sendok yang sudah lama dipakai. Enggak boleh sendok baru. Karena sendok yang sudah lama dipakai itu auranya itu tebal katanya. Harusnya sudah lama dipakai. Oh jangan Pak, untuk apa? Apa namanya, termasuk dalam kategori kecirikan. Kita perhatikan ya. kita belum bisa hanya dengan orang mengambil air dari masjid sebagai obat, itu sebagai apa kesalahan. Karena ketika Rasulullah SAW di akhir hayat beliau, ya, di akhir hayat beliau, beliau meminta para sahabat supaya mengambilkan air dari beberapa mata air untuk untuk mendinginkan penyakit beliau. Ya. Jadi kalau sekedar air-air itu saja, Allah alam bitawab, enggak mengapa. Tapi kalau ada amalan yang lain, itulah yang perlu dilihat. Sumur bor. Kenapa lah, Tom? Oh, gitu. Allah alam bisawab. Tapi yang jelas, Pak, infaknya ambil aja. Infak aja, lupa. Kalau bisa tanya, kali seminggu ini, Pak, maksudnya butuh dana. Terus, Ed? Setelah itu diapain, Pak, masalah penyakitnya? Oh, gitu. Jadi siapa yang bisikan, Pak? Kalau air aqua itu nggak bisa ya, aqua. Karena ada di apa ya, di daerah Marendal ada pengobatan alternatif, dia syaratnya harus bawa air aqua. Jadi ada yang merasakan alhamdulillah, dia bilang saya udah mulai berkurang. Ada satu lagi penyakitnya sama, saya nggak tahu kenapa nggak berkurang. Kemudian kata ustaznya, karena dia nggak bawa air aqua asli, yang dia bawa aqua isi ulang. Pokoknya macam-macam lah maksudnya kalau Pak Ustaz ini. Hah? Ya mungkin lah. Jadi nggak boleh kalau aqua yang isi ulang. Itu kalau kawan yang pabrik aqua dapat hak paten deh itu. Ikut melariskan minuman aqua. Jadi udah bisa makan lagi ya. Hukumnya belajar hipnotis untuk mengobati beberapa penyakit manusia seperti penyakit misalnya latah, kemudian untuk menghilangkan candu rokok dengan hipnotis, apakah itu dibolehkan, Ustaz? Hipnotis untuk menghilangkan penyakit? Iya, Ustaz. Sekarang ini ada semacam cara untuk menghilangkan beberapa penyakit dalam kejiwaan manusia dengan cara hipnotis, Ustaz, seperti yang ada di televisi, Ustaz. Sebenarnya itu udah cara lama, bukan sekarang. Itu seperti anak-anak anak bayi yang baru disapih itu kan rewel. Itu di hipnotis sebenarnya, tapi bahasa kampung kan disuwo. Nah, itu di hipnotis sebenarnya sampai dia lupa. Ya, itu kemudian hipnotis itu bagaimana? Si pasien di apa hipnotis dengan cara tertidur, Ustaz. Kemudian diberikan sugesti untuk mengobati hilangkan penyakitnya. Kemudian ketika dia sadar kembali, penyakit yang dia alami itu hilang, Ustaz. Kok bisa gitu? Ya, seperti itu memang kondisinya, Ustaz. Apakah jadi, Bapak, syirik, Ustaz? Kalau dia batuk, dengan dia pakai batuknya gitu? Iya, Ustaz. Misalnya dia dihipnotis tertidur. Kemudian ketika saat dia tertidur itu disugesti sama ahli hipnotisnya untuk tidak tertawa. Kemudian setelah dia bangun tidak, lagi, tidak tertawa. Ya, contohnya Ustaz, contohnya. Kemudian setelah dia bangun sadar, kemudian dicoba untuk di apa diberikan cerita-cerita lucu atau disuruh ketawa, dia enggak bisa ketawa, Ustaz. Nah, gitu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Tapi atas cara caranya enggak mengajari gitu. Teman-teman hanya melihat HP kata Ustaz. Kalau HP tidur. Lihat api tidur? Iya, Ustaz. Saya sering lihat api kompor, nggak pernah tidur. Sugestinya seperti itu, Ustaz. Nggak tahu juga, Ustaz. Semua orang bisa melakukan itu? Enggak, Ustaz. Orang yang dia kalau dia pelajarin, bisa, Ustaz. Allahu'alam, Ustaz. Karena kalau masalah pengobatan, pertama, kalau tandanya pengobatan tersebut tidak bisa dibuktikan secara ilmiah kedokteran, kemudian, apakah ada dalam syar'i? Kalau tidak juga, berarti minimal syubhat itu. Ya, minimal syubhat. Karena di kedokteran nggak bisa diteliti, di dalam syariat juga nggak ada dibuktikan. Maka sebaiknya dihindari aja. Ada lagi, Nof? Tidak ada, Ustaz. Sudah lah ya, kita sudah sampai di sini ya. Demikianlah para khafidin, tutup kajian kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Barisal muslimin innahul ghafur rahim. Anakallahumma rabbana bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.